di yaumil qiyamah. Sebelum kita membaca kitab Nubda fil Aqidah, sedikit ana ingin menyampaikan nasihat yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ana pribadi dan untuk antum sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami akan menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang mereka kerjakan, yaitu yang dikerjakan oleh diri-dirinya, baik itu amal saleh atau perbuatan buruk yang ini langsung dilakukan oleh dirinya. Dan semua itu akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa atharahum, dan athar, dampak dari perbuatan mereka. Jadi bukan hanya saja perbuatannya yang dicatat, tetapi athar, dampak dari perbuatannya pun itu dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ini, banyak di antara kaum muslimin lengah. Karena apabila perbuatan tersebut adalah baik, maka dia akan menikmatinya terus-menerus, walaupun dia sudah meninggal. Sebaliknya, apabila perbuatan itu buruk, dia akan menerima akibatnya, walaupun dia sudah meninggal, karena dosanya terus mengalir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang akan dibalas dengan perbuatannya dan dampak dari perbuatannya. Sehingga ketika seseorang melakukan satu kebaikan disebabkan olehnya, ya, disebabkan oleh dia, baik itu dia mengajak atau dia mengarahkan orang lain ke perbuatan baik, amal saleh, majlis ilmu atau yang semisalnya, maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut, yaitu yang terdampak karena perbuatannya berupa amal soleh, akan terus mengalir kepada orang yang tadi pertama, yang dia merupakan penyebab orang tersebut melakukan kebaikan. Maka setiap ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kemudian berakibat kepada orang lain untuk melakukan kebaikan atau melakukan keburukan, maka semua itu akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang menginfakkan hartanya untuk sebuah pendidikan atau untuk sebuah masjid, tentunya ini ada dampaknya kepada orang lain. Dampak dia berinfak, dampak dia berwakaf, orang lain bisa melaksanakan ibadah, orang lain bisa belajar. Ya. Jika yang belajar ini satu orang, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang tersebut. Jika yang melakukan kebaikan ini lebih dari satu orang, dua orang, tiga orang, 10, 20, subhanallah, berapa banyak kebaikan yang dia raih. Karena sebab dia telah membuka pintu-pintu kebaikan. Ya, dia membuka pintu-pintu kebaikan, baik itu dengan hartanya, ataupun dengan tenaganya, waktunya, pemikirannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang kedua ini, yaitu yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu athar dari perbuatan kita, hendaklah kita perhatikan. Karena ketika seorang beramal untuk dirinya, ketika dia meninggal, maka terputus amalannya. Ya, terputus sudah. Meninggal, sudah terputus amalannya. Tetapi ketika dia melakukan satu amalan, yang amalan tersebut bisa berdampak kepada orang lain. Ya. Orang lain bisa melakukan hal tersebut karena sebab dia. Melakukan amal saleh karena sebab dia. Ta'lim karena sebab dia. Dan yang lainnya, amal-amal saleh yang lainnya, karena sebab dia, maka dia akan mendapatkan, ya, mendapatkan pahala yang mengalir walaupun dia sudah meninggal. Itu yang dimaksud dengan ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami mencatat apa yang mereka perbuat sendiri, ini untuk kepentingan sendiri, wa atharahum, dan asarnya, dampaknya. Maka ini sangat penting. Hendaklah seorang mukmin, hendaklah seorang muslim memiliki amalan yang diharapkan amalan tersebut bisa mengalir setelah kematiannya. Yang disebut dengan amal jariah. Yang amal jariah ini tidak hanya berupa harta. Ya. Amal jariah ini tidak hanya berupa harta. Kalau hanya berupa harta, maka orang-orang miskin tidak akan bisa mendapatkan pahala yang agung ini. Apa itu amal jariah? Amal jariah itu amalan yang pahalanya terus mengalir. Ketika dia meninggal, ya, pahalanya terus mengalir. Ya, terus mengalir. Nah, apa diantaranya? Adapun berkaitan dengan harta, kita sudah paham seperti sedekah, seperti infak, nah, yang semisalnya. Apa yang selain harta? Banyak juga, ya, banyak juga. Kalau dia berilmu, dia menjelaskan ilmu kepada orang lain. Kemudian orang itu bisa mengamalkan ilmu tersebut, ya. Terus dia bisa menyampaikan kepada orang lain, seterusnya dan seterusnya, amalan tersebut terus mengalir kepadanya. Amalan tersebut bisa mengalir kepadanya. Atau dia bukan ahli ilmu, ya. Dia bukan ahli ilmu, tetapi dia bersemangat untuk memfasilitasi atau mengajak orang lain duduk di majelis ilmu, ya. Apakah dia mendapat pahala? Ya, kita jawabkan ya, dia mendapatkan pahala karena dia adalah sebab orang lain berada di majelis kebaikan menuntut ilmu. Kemudian apalagi dia mengamalkan. Dan seterusnya. Apalagi lebih dari satu. Lebih dari dua. 10, 20. Subhanallah. Ya. Pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Ketika dia meninggal, maka dia sudah mendapatkan tabungan simpanan. Bahwasanya dia sudah berbuat. Ya. Sudah beramal. Yang amalan dia ini berdampak kepada orang lain. Sehingga orang lain ini karena sebabnya duduk di majelis ilmu. Bisa mengamalkan sunnah. Ya. Bisa membaca Al-Quran. Ya. Dan seterusnya mempelajari ilmu-ilmu syariat yang kemudian diamalkan. Subhanallah, berapa pahala yang dia raih. Ya. Berapa pahala yang dia raih. Tanpa apa? Tanpa usaha yang begitu berat. Ya. Tanpa usaha yang dia kerjakan. Hanya sekali dia mengerjakan. Dalam artian mengajak orang itu, kemudian orang itu mempelajari agama, pahalanya terus mengalir. Sebagaimana dia berinfak, sekali dia melakukan, ya, kemudian pahalanya mengalir setelah dia, sampai ketika dia pun, apa sampai dia wafat pun, pahalanya terus mengalir. Begitu juga seperti ini. Orang yang apa, yang berada di, apa, di majelis ilmu yang mengajak orang lain, ya. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang tentunya semua ini tidaklah bisa dinilai dengan harta dunia, ya. Tidak bisa dinilai dengan harta dunia. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, ya. Kenikmatan yang sangat agung. Ketika kita berada di posisi itu. Ketika kita berada di posisi yang menjadi sebab orang lain mendapatkan kebaikan. Ya. Karena dunia ini, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad-dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti engkau mencelupkan atau salah satu di antara kalian mencelupkan tangannya, ya, di lautan, kemudian lihatlah apa yang ada di tangan tersebut. Coba bandingkan yang ada di tangan ini dengan lautan yang begitu luasnya. Sangat sedikit. Sangat, sangat sedikit. Itu pun kalau dia mendapatkan seluruh dunia. Kata Nabi SAW, seluruh dunia itu seperti itu. Seperti engkau mencelupkan tanganmu di lautan, kemudian diambil, lihat yang ada di telunjuk itu. Dan seluruhnya itu adalah akhirat dari lautan tersebut. Yang ini adalah seluruh dunia. Nah, kita ada di bagian mana ini? Hah? Mungkin 1/1000, 1/1000000, 1/1000000 mungkin. Dari yang ada di telunjuk ini. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita bersemangat. Ya. Bersemangat untuk melakukan satu amal. Ya. Untuk melakukan satu amalan. Yang amalan ini menjadi tabungan kita di akhirat. Dan menjadi amalan kita yang terus mengalir setelah kita wafat. Ya. Juhud ta'awun dalam dakwah. Ta'awun dalam dakwah tidak mesti dengan harta. Antum bisa ta'awun dengan apa? Dengan menyebarkan SMS atau chat, ya, kepada orang-orang yang antum sayangi untuk mengikuti ta'lim. Subhanallah, apabila dia datang misalkan, kemudian mendapatkan hidayah, ini merupakan harta yang tidak bisa dihargai dengan dunia. Ya. Tidak bisa dinilai dengan harta dunia. Bagaimana tidak? Harta dunia sebanyak apapun yang antum miliki, ketika antum mati, ketika antum meninggal, bukan milik antum lagi. Milik ahli waris. bukan milik kita lagi. Tetapi ketika amalan itu kita dapat yang tadi, seperti tadi, disebabkan chat kita ini, ya, yang mungkin tidak sampai 10 perak nilainya, ya, kalau dinilai dengan dunia, kemudian dia bisa atau dia menjadikan sebab orang lain duduk di majelis ilmu, mendapatkan hidayah, mengamalkan sunnah, dan seterusnya, beramal soleh. Subhanallah, ini merupakan harta yang sangat besar. Ya. Merupakan harta yang sangat besar. Karena ini akan terus mengalir padanya. Mengalir pahalanya setelah dia meninggal. Ana jelaskan lagi, ana tegaskan lagi bahwasanya tidak mesti dengan harta. Ya. Tahun dengan chat, tahun dengan mengajak, tahun dengan apa pemikiran, ide. Misalkan ide itu dipakai, kemudian menyebabkan terlaksana kegiatan taklim, kegiatan ibadah, atau kegiatan tarbiyah, atau yang semisalnya. Subhanallah, dia hanya sekedar modal lisan. Tapi tulus dia. Tulus mengusulkan satu usulan untuk dakwah ini, untuk tarbiyah ini, untuk kemaslahatan. Hanya dengan lisan. Ternyata bisa menjadi apa? Harta. Dalam artinya harta yang sangat berharga di akhirat. Dalam artian pahala yang sangat besar di akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita bersemangat menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini merupakan salah satu ibadah yang paling mulia, ya, di antara ibadah-ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah. Diawali dengan fa'lam, ketahuilah. Ya. Ketahuilah. Yaitu seorang bagaimana bisa mengetahui tanpa belajar? Ya, tanpa belajar. Sehingga ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, kemudian berdampak kepada orang lain. Kepada anak-anak kita, misalkan. Bapak saya juga, abi saya, belajar. Anaknya semangat belajar. Dampak ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalkan ada orang lain melihat kita melakukan apa ibadah rajin, kemudian taklim dan seterusnya. Melihat apa sih? Terlebih kita ajak lagi orang tersebut. Ya. Kemudian dia mengenal sunnah, mendapatkan hidayah, mengamalkan amal soleh. Ini merupakan apa? Harga, ya, nilai yang sangat tinggi bagi kita. Terutama setelah kita meninggal, ini akan apa? Akan mengalir pahalanya terus kepada kita. Terlebih, talabul ilmi ini adalah amalan yang sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Disebutkan dalam hadis atau dalam Al-Quran, jihadan kabiro, ya, jihad yang besar, jihad yang besar. Talabul ilm dan berjihad dengan ilmu ini merupakan jihad yang besar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahidhum jihadan kabiro, dan perangilah mereka dengan jihad yang besar. Siapa yang diperangi di sini? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik apa diperangi dengan pedang? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membunuh, tidak pernah memerangi orang-orang munafik. Tidak ada dalam sejarah Rasulullah berperang dengan orang-orang munafik. Tidak ada. Tetapi kenapa di sini dalam Al-Quran diperintahkan berjihad, bahkan disebut jihad yang besar? Ya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud jihad di sini adalah jihad bil hujjah, bil ilmi. Jihad dengan hujjah dan ilmu. Disebut jihad dengan hujjah dan ilmu ini dengan apa? Disebut jihad yang besar. Kenapa? Karena jihad ini merupakan jihad orang-orang khusus, orang-orang yang Allah pilih. Kalau jihad dengan pedang, dengan senjata, siapa saja orang bisa mengangkat senjata, siapa saja orang bisa mengangkat pedang. Ya. Tetapi jihad bil ilmi hanya orang-orang yang Allah kehendaki kepada yang kebaikan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, khawasul khawas, ya. Jihadnya orang-orang khusus. Jihadnya orang-orang khusus. Apa itu jihad bil ilmi? Tentunya bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Ya. Ada jihad dengan ilmu, yaitu dengan dakwah, dengan ilmu yang dimiliki. Yang tentunya ini adalah jihadnya para ulama, para asatidah. Ya. Naam. Dan juga termasuk jihad bil ilmi adalah talabul ilm, mencari ilmu. Seorang bagaimana bisa memiliki ilmu tanpa ada talabul ilmu, tanpa ada belajar. Ya. Sebelum dia memiliki ilmu, yang ilmu itu akan dia sampaikan kepada orang lain, baik itu kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada tetangganya, kepada temannya, tentunya dia harus memiliki itu dulu. Ya, memiliki ilmu terlebih dahulu. Nah, prosesnya ini termasuk jihad yang besar. Ya. Prosesnya ini adalah termasuk jihad yang besar. Baik proses dia belajarnya sendiri, duduk di majelis ilmu, juga proses dia mengajak orang lain, ini juga jihad. Ini juga jihad. Yang disebut dalam ayat jihadan kabira, jihad yang besar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di amal soleh yang agung ini. Karena jika kita tidak bersyukur, kita takut, khawatir, ya, khawatir nikmat yang besar ini dicabut oleh Allah. Ya, khawatir nikmat yang agung ini dicabut oleh Allah sehingga kita tidak bisa meraih nikmat itu kembali. Maka hendaklah kita mensyukuri nikmat yang agung ini. Nikmat bisa duduk di majelis ilmu. Karena seperti tadi Anda sebutkan, duduk di majelis ilmu ini adalah amalan yang paling tinggi atau amalan tinggi di antara amalan-amalan yang lain. Ya, di antara amalan-amalan yang lain. Karena keimanan, ya, yang benar itu tergantung kepada ilmu. Tergantung kepada ilmu. Amalan pun yang benar tergantung kepada ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ambillah, manfaatkanlah nikmat yang agung ini, yaitu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Ini tausiah yang mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi anak pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin secara umum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Nuzhah fil Aqidah karya Fadilatul Syekh Saleh bin Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimallahu taala arkanul Islam. Rukun-rukun Islam. Arkanul Islam asasuhu rukun-rukun Islam pokok-pokoknya allati yanbani 'alaiha yang terbangun di atasnya wa hiya khamsatun itu ada lima mazkuratun fi ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bunyal islamu ala khamsin Islam dibangun di atas lima perkara ala ayyi wahidallah yaitu di atas mentauhidkan Allah wa fi riwayatin ala khamsin dalam riwayat lain itu ada lima syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaitu persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Nanti ini akan dijelaskan satu persatu oleh muallif rahimahullahu taala. Wa iqamis shalah dan menegakkan salat wa itaiz zakat dan menunaikan zakat wa shiyami ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan wal haji dan haji. Faqala rajulun maka berkata seseorang al-hajj wa siyamu ramadhan haji dan siyamu ramadhan dan puasa ramadhan. Faqala la kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata siyamu ramadhan wal hajj puasa Ramadan dulu, kemudian haji. Hakada sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar. Qala rahimahullah ta'ala amma syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka adapun persaksian tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Fahiya al-i'tiqadul jazim. Maka itu adalah keyakinan yang kokoh. Al-mu'abbar anhu bil-lisan. Yang diungkapkan dengan lisan. Bihadihi syahadah dengan persaksian ini. Ka'annahu bijazmihi fi dhalika musyahidun lahu. Seolah-olah dalam penegasannya, ya penegasan syahadat ini, seolah-olah dia ini melihatnya, menyaksikannya. Wa innama ju'ilat hadhihi syahada ruknan wahidan. Hanya saja syahadat ini dijadikan rukun satu. Ya. Ini satu rukun ini. Syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Padahal persaksiannya ada dua. Ya. Yaitu syahada la ilaha illallah. Kemudian syahada muhammadur rasulullah. Ma'a ta'addudil masyhudi bihi. Padahal ada dua yang dipersaksikannya. Ya, yaitu tadi. Syahadah la ilaha illallah dan syahadah Muhammadan Rasulullah. Kenapa tidak dijadikan dua? Gitu maksudnya. Kenapa tidak dijadikan Syahadat yang pertama, syahadah la ilaha illallah. Ya, rukun pertama. Rukun kedua, syahadah Muhammadur Rasulullah. Kemudian rukun ketiganya, sholat. Kenapa tidak seperti itu? Dan kenapa syahadah dijadikan satu? Dua syahadat ini dijadikan satu. Dijawab oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Imma li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun 'anillahi ta'ala. Yang pertama itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sosok muballigh yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Rasulullah adalah sosok yang menyampaikan risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Fasyahadatu lahu sallallahu alaihi wasallam, maka persaksian kepada Rasulullah bil ubudiyyati war risalah. Awandar, fasyahadatu lahu, maka persaksian kepada Allah. Naam, sebentar. Fasyahadatu lahu sallallahu alaihi wasallam, maka persaksian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyyah war risalah, dengan mengikuti ibadah dan risalahnya, min tamami syahadati an la ilaha illallah, merupakan kesempurnaan syahadah la ilaha illallah. Jadi tidak bisa dipisahkan, ya. Tidak bisa dipisahkan karena Rasulullah adalah sebagai penyampai muballigh, ya, risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan tata cara ibadah yang diridhoi oleh Allah taala. Sehingga tidak bisa seorang ini langsung, ya, bisa melaksanakan ibadah yang benar tanpa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mau tidak mau dia juga harus bersaksi tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka tidak bisa dia melaksanakan ibadah ubudiyah kepada Allah secara utuh, secara benar, dan dipastikan salah. Ya, dipastikan salah. Sehingga syahadah ini tidak bisa dipisahkan, ya. Tidak bisa dipisahkan menjadi dua rukun, ya. Harus di satu rukun. Itu yang pertama. Yang kedua, li'anna hataini syahadataini asasu sihhatil a'mali wa qabuliha. Karena dua persaksian ini merupakan pokok sahnya amalan dan diterimanya amalan. Illa sihhata li'amalin wala qabulin. Karena tidak ada sahnya sebuah amal atau diterimanya sebuah amal illa bil ikhlasi lillah, kecuali dengan ikhlas karena Allah taala. Wal mutaba'ah li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dua syahadah ini, atau kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena dua syahadah ini merupakan pokok diterimanya amal dan sahnya sebuah amal, sehingga tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana tidak bisa dipisahkan antara ikhlas dan mutaba'ah, ya, begitu pula tidak bisa dipisahkan antara syahadah la ilaha illallah dan syahadah Muhammadur Rasulullah. Fabil ikhlasi lillahi tatahaqqaqu syahadatu an la ilaha illallah. Maka dengan ikhlas itu akan terbentuk, terrealisir syahadah la ilaha illallah. Wabil mutaba'ah, dan dengan mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatahaqqaqu syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka akan terrealisir syahadah bahwasanya Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Sehingga tidak bisa dipisahkan. Nah, sehingga tidak bisa dipisahkan. Kemudian pada hadis itu disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Penyebutan hambanya abduhu ini merupakan penegasan, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bashar, manusia seperti kita, ya, manusia seperti kita. Maka ketika kita mengetahui beliau adalah manusia seperti kita, beliau makan dan minum, menikah, kemudian tidur, dan sifat-sifat basyariyah itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seluruh sifat basyariyah itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaan sedikit pun karena beliau ini adalah manusia, ya. Beliau ini adalah manusia. Nah, di sini ketika kita meyakini beliau ini adalah manusia biasa, maka tidak boleh diangkat kedudukannya melebihi seorang hamba, ya. Diminta kepadanya beberapa hajat, ya, berdoa kepadanya, atau ibadah-ibadah yang lainnya yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk meminta syafaat kepada beliau. Ya, meminta syafaat hanya kepada Allah semata. Memang beliau ini diberi izin nanti di yaumil qiyamah memberikan syafaat, tetapi beliau tidak memilikinya. Maka ketika beliau akan memberi syafaat, beliau sujud di bawah arsy meminta kepada Allah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya setelah ada perintah. Irfa rasak wasal tu'ta. Ya. Angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Dan juga yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba, seorang manusia seperti kita. Ya. Maka jangan sekali-kali diangkat kedudukannya melebihi manusia. Ya. Banyak syair-syair yang di situ terkandung keyakinan-keyakinan yang rusak. Mendudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dari kedudukannya dari seorang hamba atau seorang manusia. Kalau ada yang ngomong ini merupakan merendahkan Rasulullah, tidak. Kita tidak merendahkan Rasulullah. Ya, kita mengagungkan Rasulullah, tetapi kita tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Karena berlebihan ini diancam oleh Rasulullah sendiri yang disebutkan dalam hadis halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang berlebihan. Binasalah orang yang melampaui batas. Orang-orang yang berlebihan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang la tudruni kama ataratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan memuji Nabi Isa. Ya. Dijadikan sebagai anak Allah. Ini merupakan bentuk berlebih-lebihan. Tidak menempatkan Rasul pada tempatnya yang merupakan seorang hamba. Ya. Maka ketika orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa ini memiliki derajat sama dengan Allah, meminta kepadanya, berdoa kepadanya, maka tidak ada bedanya. Ya, di antara seorang Muslim, di antara kaum Muslimin yang menaikkan derajat Rasulullah sederajat dengan Allah, ya, sederajat dengan Allah, memberikan ibadah kepada Rasulullah, meminta hajat kepada Rasulullah. Nah, kemudian kalimat wa rasuluhu, dan Rasulnya, ini merupakan kekhususannya, ya, bahwasanya beliau adalah Rasulullah, beliau itu adalah utusan Allah. Fala yu'sa, maka janganlah dimaksiati. Maka para ulama menyebutkan dalam menjelaskan hadis abduhu wa rasuluh, abduhu fala yu'bad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya, fala yu'bad, maka jangan diibadahi. Ya, jangan diibadahi. Wa rasuluhu, dan rasulnya, fala yu'sa. Wa rasuluhu fala yu'sa, maka janganlah dimaksiati. Karena beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang membawa risalah. Ya, membawa risalah, membawa wahyu yang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adzan dulu ya, atau dicukupkan di sini aja ya. Naam. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pelajaran pada pertemuan kali ini cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.